terjadi di dunia ini, semuanya akan dengan kehancuran. Memang hidup di dunia tiada abadi, rintangan yang datang silih berganti. Oh Tuhan, berilah ketabahan di dunia ini, semuanya akan berakhir. Begitu pun juga kisah cintaku yang berakhir dengan kehancuran.